Cuba dak jo gulai tunjang, kau datek satu minggu taraga denai nak pulang. Katupek gulai paku, cuba dak jo gulai tunjang, kau datek satu minggu taraga denai nak pulang. Batek patah salero, bawa makan kamu aro. Dapet patah salero, bawa makan kamu aro. Kapalolau, lama rasanya.